duhai dinda, puspa hati, mengapa membisu? Adakah kau masih ragu cintaku padamu? Aduh dinda, percayalah, jangan engkau ragu. Ini bukti cinta kanda, coba kau.